Hadirin hadirat, calon para ilmuwan menemukan bahkan saat ini jarak awal langit yang baru bisa diketahui itu yang terjauh adalah 9 juta tahun cahaya. Itu yang bisa diketahui oleh manusia, 9 juta cahaya, kecepatan cahaya, 9 juta kecepatan cahaya. Tentu detik itu 300 ribu. Satu detik satu kecepatan cahaya, 300 ribu kilometer per detik. Kecepatan cahaya itu 300 ribu kilometer per detik. Kalikan 60 menjadi 1 menit, kalikan 60 supaya jadi 1 jam, kalikan 24 supaya jadi 1 hari, kalikan 9 juta tahun cahaya. Bagaimana jauh dan luasnya kerajaan alam yang demikian luas dicipta oleh Yang Maha Memiliki Kekuasaan. Akan dijanjikan datangnya kehancuran dan saling hantam satu sama lain antara seluruh planet di alam semesta ini, tapi akan tertunda, bertahan selama masih ada jiwa yang memanggil namanya. Alangkah tidak berarti alam beserta isinya dibanding satu sebutan nama Allah. Adik hadirat yang dimuliakan Allah, wajah salah kembali ini hari ini kali uji kedawat dari dadan. Adik hadirat yang dimuliakan Allah, jika Allah SWT berfirman, jika hambaku bertanya tentang aku, bagaimana sih untuk mengenal Allah, Allah beri yang paling mudah ini kali itu. Katakan kepada mereka, aku itu maha dekat, lebih dekat kepada semua yang dekat kepada hambaku. Bukan dekat dengan sentuhan, tidak terbatas dengan jarak dan waktu dan tempat. Dekatnya Allah lebih dekat dari semua yang ada di hati kita. Kalau di hati kita ada mobil yang melintas dengan warna merah misalnya, itu kan lebih dekat dari mobilnya. Mobilnya di mana? Lebih di hati kita ada. Ya lebih dekat dari tangan ini. Kalau saya melihat yang di hadapan saya, itu dekat bagi saya. Tapi jauh dengan diri saudara-saudara saya, lebih dekat duduknya di sini. Tapi kalau saya ingat yang itu ada di hati saya, lebih dekat dari semua yang bersama saya. Orang-orang yang mencintai sesuatu atau mencintai makhluk, maka semua yang dicintainya itu di hatinya. Lebih dekat kepada dirinya berupa sentuhan. Tidak bisa ada sentuhan, tidak ada percakapan, tidak ada gerakan, tidak ada lainnya. Ada di hatinya dekat. Dan dari semua yang dekat di hati itu, Allah lebih dekat kepadanya dari semua yang diingat di dalam hati kita. Maka ketika kita sampai menembus gerbang luhur itu, maka muncullah cahaya yang akan menerangi kita dan menerangi semua apa yang ada di hati kita. Terpijarlah cahaya sifat yang indah dan padamlah sifat-sifat yang hina. Itulah cahaya Rabbul Alamin. Wa'idha sa'araka ibadhi anni fa'inni sharibu jibu da'wah dan da'i ida da'an. Aku menjawab seruan doa hambaku ketika mereka berdoa kepadaku. Inilah janji. Inilah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa orang yang berdoa kepada Allah akan dijawab. Dijawab dengan anugerah yang diminta, dilebihkan lagi dengan tambahan pahala, dilebihkan lagi dengan tambahan keridhaan Allah dan penghapusan dosa. Sebagaimana firman-Nya, hayyan 'ala al-mahdawatani wa rajawatani ghafartu laka lama kana minka wa ala uwali. Kalau kau berharap padaku, berdoa kepadaku, kuhapus dosa-dosamu, kuhapus dosa-dosamu yang telah lalu dan tidak kuperdulikan lagi. Hadirin hadirat, inilah cahaya fikir. inilah cahaya doa, inilah harapan kepada Allah. Maka beruntung yang menerimanya dengan seribu keberuntungan yang kekal, dan merugilah mereka yang menolaknya dengan kerugian yang abadi. Hadirin hadirat, inilah hari-hari hijrah, inilah hari-hari keluhuran hijrah. Cahaya kemuliaan hijrah terus menerangi muslimin muslimat, menuntun kepada keluhuran untuk berhijrah dengan zulma dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Minat zulmati ila minat zulmati ila nur, mengeluarkan dari hijrah dari kegelapan menuju cahaya, berhijrah dari dosa menuju pengampunan Allah, berhijrah dari segala kesalahan menuju taubat, berhijrah minat dunuk ila taubah ila raja, minkita raja ila asyadir raja. Ya Rahman Ya Rahim, min bahril khawf ila bahril laja wal munajat, dari samudra kerisauan atas dosa menjadi samudra harapan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuklah, maka dengarlah, maka pahamilah, bukan ucapan yang saya sampaikan, tapi isi dari ucapan ini. Renungkanlah cahaya hijrah setiap detik menanti di waktu-waktu dan waktu-waktu akan berakhir, usiamu semakin pendek dan kematian semakin dekat. Malaikat Israel sudah semakin selangkah, alimu satu nafasmu sudah semakin dekat pada Israelmu yang akan memisahkan ruh dengan jasadmu, dan setelah itu apa? Jawabannya satu saja. Setelah itu, ya Allah. Setelah itu, ya Allah. Sebelum itu, alangkah indahnya dengan ya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sebelum sakaratul maut, ya ilaha illallah. Wafat Allah juga yang menemaninya. Mau kemana lagi? Hadirin hadirat, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, dia berkata, saat itu aku masih sangat kecil, yang hari Rasulullah datang ke rumah kami tidak pagi sore atau pagi dan sore, terus begitu tiap harinya. Maka ketika turun perintah salat 3 tahun sebelum hijrah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masih di Makkah, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melakukan salat dilarang oleh kufar Quraisy. Perintahkan untuk tidak melakukan salat, maka Rasul berkata, yang mau melakukan fardu salat karena ini wajib, maka ia tinggalkan Makkah. Jangan sampai ia tinggalkan salatnya. Mana yang ia cintai, salat atau kampung halamannya, hartanya atau keluarganya, maka mereka meninggalkan harta keluarga dan kampung halaman demi untuk sujud kepada Allah. Mereka keluar bahasa Bukhara Siddiq radhiyallahu anhu di antaranya. Karena mereka tidak melewa harta. Kalau di sana kan tidak seperti di sini, tidak seperti sekarang. Ya, kalau sekarang orang mau keluar dari Jakarta, pintu mana saja bisa. Bisa lewat Tangerang, bisa lewat Depok, bisa lewat Bekasi, bisa lewat Bogor, lewat mana saja bisa. Tapi kalau zaman dulu, pintu masuknya itu, gerbang makanya keluar masuknya itu. Tidak boleh ada orang yang keluar masuk sembarangan. Orang yang mau hijrah karena ikut Nabi Muhammad SAW tidak boleh mau harta. Jalan dengan apa yang ada di tubuhnya dan bakal secukupnya, yang kira-kira dia akan mati kehausan dan kelaparan dalam perjalanan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terpaksa karena ia lebih mencintai sholat dari harta dan nyawanya, maka ia keluar meninggalkan sangat kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di tengah jalan juga dengan Ibnu Dhuhna, demikian riwayat Sahih Bukhari. Ya Abu Bakar, kau kemana? Abu Bakar, kau kemana kamu? Aku mau hijrah. Hijrah kemana? Hijrah barangkali ke Habsyah, Habsyah itu negara Afrika. Kenapa hijrah ke sana? Aku mau ibadah ikuti ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tapi di Mekah tidak boleh ibadah. Kenapa kau tidak teruskan ibadah? Kau takut mati dengan amal ibadahmu. Maka sedih berkata, kalau kami ibadah di Mekah yang disiksa Nabi Muhammad SAW. Kalau kami tidak lakukan, itu adalah hal yang sudah fardu, wajib dilakukan bagi kami. Kami lakukan nanti di bantai. Lebih baik kami keluar untuk menyelamatkan Rasul, tinggalkan harta dan semua kerabatnya demi cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk Sultan tidak terima. Duduk Sultan ini berkata, keluar dari Mekah, kau orang baik, dermawan, kaya raya, menyambung silaturahmi, balik, aku yang jamin. Maka Rasul balik ikut, sampai tuntutan datang kepada Abu Jahal, Abu Lahab, semua lain, pembesar-pembesar Quraisy, semuanya didatangi. Orang-orang Quraisy itu sombong. Kehormatan dirinya, harga dirinya lebih tinggi dari segala-galanya bagi mereka. Jadi kalau mereka bilang, lantas ada orang yang memancing untuk harga diri mereka terganggu. Berubah sendiri, akhirnya sendiri, Zen. 180 derajat bisa berubah. Kalau sudah disinggung namanya harga dirinya, karena sombong. Maka dikatakan kepada Dutupna ini, kepada orang-orang Quraisy, kalian ini ternyata hanya banci-banci yang tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak sanggup menghadapi satu orang saja. Orang tidak pegang senjata, orang tidak pegang, tidak punya pasukan, kaya raya dermawan, yang punya silaturahmi dan baik, tidak pernah berbuat salah apa-apa. Bahkan cuma mau melakukan ibadah yang mengikuti kepercayaannya. Kalian sudah ketakutan sampai mengusirnya. Pengecut. Maka berkata orang-orang, bukan begitu maksudnya. Kami tidak senang kalau dia ibadah di sini, dan yang lain ikut ke jalannya. Maka berkata, aku yang jamin. Ia ibadah tetap di tempatnya, jangan kalian mengusirnya. Malu kita mengusir orang yang seperti ini, lemah, tidak punya apa-apa dan tidak melawan saudaranya, mengusir saudara sendiri. Akhirnya mereka diam. Keluar dari sini, mulai bikin tempat sholat musola, sholat di situ baca Quran, maka Allah yang menafsahu indal buka, dan dia tidak pernah bisa menahan diri kalau baca Al-Quran dari tangis. Selalu menangis kalau baca Al-Quran. Mulai kaum wanita, anak-anak, pemuda, asyik mendengar. Maka bahasa Arab, ini paham bacaannya. Kemudian mendengar marah lagi kepada Quraisy. Itu sudah dipanggil. Kau yang jamin. Sekarang mulai anak kami. Para kaum wanita, pemuda, mulai mengikuti Abu Bakar Siddiq. Cepat kau keluarkan dia dari tempat ini atau kami yang ambil keputusan. Ibnu Luna berkata, ya nanti coba aku bicara dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq diberitahu dan juga menghadap kepada Rasulullah. Aku hijrah. Rasulullah berkata, Al-Rizri. Tunggu ya Allah. Ada apa lagi ya Rasulullah? Allah barangkali akan menurunkan izin bagiku untuk hijrah. Nah, tidak lama kemudian Rasulullah sabda, ini uridu fil manam anni uhadir ila ardi nakhlah. Baik hadirlah, baik muntah, baik muntah. Aku diperlihatkan di dalam mimpiku bahwa aku akan pindah, yaitu hijrah ke tempat yang hijau, yaitu yang banyak pohon kurmanya, banyak adalah berdaya di antara dua bukit besar, dua gunung besar. Itu orang semua sudah tahu kalau itu yang bermaksud itu yang sering itu kota Madinah. Mulailah para sahabat hijrah. Nah, hadirin-hadirat perlu diketahui, hijrahnya Rasulullah SAW itu bukan di bulan Muharram. Hijrahnya Rasul itu pada tanggal 1 Rabiul Awal. Kenapa lalu 1 Muharram menjadikan awal tahun perhitungan Hijriah? Karena di saat 1 Muharram itulah munculnya izin bagi Rasul untuk hijrah. Para sahabatnya mulai hijrah ke Madinah 1 Muharram. Sahabat mulai hijrah. Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Uthman dan lain sebagainya mulai hijrah dan hijrah, Rasul masih bertahan di Makkah. Apa yang diperbuat? Masih sibuk nganggur-nganggur. Rasulullah itu begitu-begitu rumahnya yang sempit, punya kantor juga. Untuk apa? Kantor kreditan amanah. Dan jadi orang-orang lebih amanah. Oh, saya mau berangkat 3 bulan keluar Mekah, amanah kamu raga titip, kata simpan. Oh, saya punya anak ini mesti diantik susui oleh satu orang carikan yang menyusuinya, saya tunggu kabarnya. Tulis, inilah sahibul amanah. Maka Rasulullah SAW masih bertahan di Madinah Al-Mukarramah, selesaikan amanahnya dulu, ini barang punya bulan, ini punya bulan, termasuk barang-barang Abu Lahab, Abu Jahal dan para musuh-musuhnya juga naruh ke amanah kepada Rasulullah SAW, karena ini orang yang paling amanah, Sayyidina Muhammad SAW. Dan selesai amanahnya semua, dikembalikan barang kepada orang yang memilikinya, maka Rasul mulai melakukan hijrah malam itu, malam 1 Rabiul Awal. Beliau keluar sebagaimana riwayat Sahih Bukhari dan Sahih dan Sirat al-Hisham dan lainnya, keluar beliau 1 Rabiul Awal dan menginap di Jabal Thawr, di Jabal Thawr, di Goa Thawr, di Gunung Thawr, di situ selama 3 malam. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Hari yang ketiga melanjutkan perjalanan, dikejar sama Surakah. Surakah radhiyallahu anhu Allah sebelum masuk Islam, Surakah punya ketajaman di dalam memahami jejak. Jadi kalau ada satu pulang kah, Surakah bisa bedakan. Biasanya kita bertanya, yang saya mau cari siapa? Ciri-cirinya gimana? Dia kira-kira orangnya tingginya segini, usianya segini, kira-kira agak gemuk, kira-kira agak kurus. Surakah tahu ini apa? Bukan langkahnya, langkah kudanya atau keledainya. Ya, kalau manusia tidak jalan kaki, Surakah tahu. Dan tahu keluar dari Makkah, banyak orang ratusan keluar Makkah dia tahu. Surakah dia tahu ini. Sudah, tidak usah orang lain kata Surakah. Aku yang bisa mengejar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain mau ikut kejar, tidak usah ikut kejar. Kalau aku sudah keluar untuk mengejar Surakah yang keluar sendiri untuk mencari jejak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian semua keluar karena gunanya. Kalau aku tidak menemukan, cuma kalian keluar, tidak ada gunanya. Maka Surakah keluar. Temu jago, karena memang jagonya. Dia bagian penyidik, kalau bahasa kita memang sekarang ya, masih berbicara jejak, mencari jejak. Santailah dia melihat tuh, dia ada Bubakar Siddiq selalu orang yang sangat cinta pada Rasulullah SAW. Lihat ke kanan, sebentar di kanan ya Rasul, sebentar di depannya, sebentar di kirinya, sebentar di belakangnya. Beliau di belakangnya Rasul, kepikiran di depan ada apa? Curang yang tajam, ada pegunungan yang tajam. Ini depan di atas sana nanti dia lari ke depan supaya kalau panah kena beliau yang kena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda melihat di sebelah kiri banyak pohon-pohon kaktus banyak, maka dia lari sebelah kiri. Nanti ada orang menyerang Rasul dari sebelah kiri. Terus putar Bubakar Siddiq dari pisaunya dan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, sampai yang melihat ke belakang terus. Putar melihat ke belakang. Lihat, ya Rasulullah, rajulun mubin. Wahai Rasulullah, ada orang yang mengejar di belakang. Rasul jalan saja sambil baca Al-Quran Al-Karim. Rasul orang yang paling damai dan tenang, tidak pernah risau dengan segala apa yang terjadi di alam semesta, di hadapannya khusyuk, di hadapannya keagungan Allah SWT. Rasulullah santai saja, berbaring pun tidak. Ya Rasulullah, lebih mungkin orang yang makin dekat. Rasulullah diam saja. Yang ketiga berkata tidak lain, ya Rasulullah, ada rajul taris. Wahai Rasulullah, ini kesatria yang datang. Maksudnya bersenjata, dia pakai perisai, bawa pedang, bawa tombak, dengan siap pasukan tempur. Ini taris yang datang, wahai Rasul. Rasulullah SAW yang melirik sedikit dan jalan, maka Surakah dan kudanya dipandang oleh bumi sampai ke lutut kudanya. Sudahlah tidak bisa maju lagi, Rasulullah jalan terus, Ubakar melihat terus ke belakang. Sudahlah mundur, keluar dia dari cengkraman pendaman tanah. Maju, jeblos lagi. Mundur, bisa keluar. Lari ke arah lain. Maju, jeblos lagi. Dia berkata, wahai Muhammad, Rasulullah SAW berpaling sedikit, maka dia pun lepas daripada cengkraman tanah. Lepas, kejam lagi. Yeah. Semakin dekat, sudah dekat, dibenam lagi oleh bumi. Maka dia berkata, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul membalik dan mengisyaratkan saja kepada bumi, kasarnya lepaskan saja itu jalan Nabi Rasul. Dilepaskan Surafah. Yang ketiga, hampir tombaknya mengenai daripada belakang kudanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ada rajul Arab Paris warna ini kesatu yang sudah dekat dengan kita. Maka Rasul berkata, ya Allah, pendam dia sampai ke setengahnya. Maka pendamlah Surafah sampai ke layar kudanya, masih di pinggang. Selama tidak sebetulnya mundur tidak bisa, maju tidak bisa, maka yang mengangkat tombaknya berkata, amna, amna, aman, aman, aku menyerah. Maka Rasul berdoa, Surafah keluar dari tempatnya. Sudah Muhammad, aku tidak mengejarmu lagi, tapi sebelum aku pergi, aku minta secarik surat bahwa aku pernah jumpa dengan engkau. Mohon surat saja, secarik surat, aku mau simpan. Mereka riwayat seribu kali. Maka disimpanlah surat itu oleh Surafah pula. Gimana Surafah? Sudah percuma, tidak ketemu. Kami siapa cari? Kalau aku sudah cari dan ketemu, apalagi kalian, kata Surafah. Sudah lewat, tidak tahu mana arahnya. Entah ke Syam, entah ke Fars, entah ke Persia, entah ke Baghdad, entah ke mana, tidak tahu. Tidak ketemu jejaknya. Rasulullah SAW terus berjalan ke Bakar Siddiq, cerita radhiyallahu anhu Allah. Kalau sudah mulai lewat waktu duha, Syamsul Dhuhriyah mulai panas terik, maka mereka mencari tempat untuk berteduh. Maka terus Bakar Siddiq menaruh lidahnya, ini lidah namanya. Ya. Lidahnya dibuka, dibentangkan ke hadapan tanah, ya Rasulullah istirahat. Karena tanah itu panas, masih bekas panasnya matahari. Lidahnya yang tebal dibentangkan supaya Rasulullah duduk jangan kena tanah. Rasulullah sudah di Rasulullah ala listrik. Beliau pergi cari ke daerah berapa penjuru. Barangkali ada air, barangkali ada susu. Ketemu. Dia mengambil air, membeli air dan membeli susu dari penggembala yang ada jauh dari tempat itu. Maka kembali lagi. Dia membawa susu itu ditutup dengan kain lidahnya yang satunya. Dan yang mempunyai kain lain yang menutupi juga air agar jangan sampai terkena debu. Sampai aku duduk di hadapan sang Nabi, kita ubah persegi lantas kutiup air itu tutup dari apa mulut daripada penjana susu itu supaya bersih dari debu. Lalu baru menghadapkan Islam ya Rasulullah, minum wahai Rasul, maka Rasulullah minum. Lantas Ubakar Siddiq berikan air. Selepas itu Ubakar Siddiq berkata, tawakkal ya Rasulullah, kita jalan lagi ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjalan sampai ke satu goa, di mana Rasulullah SAW masuk di goa itu beristirahat. Terlihat di dalamnya banyak lubang. Kalau sudah lubang, berarti sarangnya ular. Maka Ubakar Siddiq menyimpan kain, batu, tanah menutupi semua lubang. Pakaiannya ada yang disobek juga untuk menutupi lubang-lubang itu. Tinggal satu lubang. Rasulullah tidur di bahannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar Siddiq matanya melihat satu lubang itu. Tinggal satu ini, yang lain aman. Begitu dia melihat ada yang bergerak, segera dia tutupkan dengan tangan. Lubang itu ternyata seekor ular yang keluar. Maka ditutup oleh tangannya, ular itu menggigit dan menggigit dan menggigit. Ubakar Siddiq diam, tidak bergerak karena tidak berani membangunkan Rasul yang tidur di bawah beliau sebelumnya. Dia biarkan tangannya hancur kena gigitan ular itu dan sakit dan pedihnya tidak bisa dia tahan, namun tidak berani bersuara apalagi bergerak takut membangunkan Sayyidina Muhammad sakit yang demikian dahsyat, air mata itu kena ke wajahnya Rasulullah Muhammad Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, kenapa kau ini? Ayah ya Rasulullah, pulanglah. Angkat tangan wakar. Kalau diangkat, maka Rasulullah dari bekas luka yang hancurnya kakinya, tangan yang bakar sedih, sembuh seperti semula. Lalu bakar sedih membunuh ular itu. Para ulama mengatakan, di antaranya guru mulia kita, Al-Musnid, Al-Habib Umar bin Habib, alaihi makam Allah bihi, amin, amin. Beliau mengatakan, ular itu datang bukan ingin menggigit atau mengganggu Rasul. Ular itu datang ingin melihat wajah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi jadi lubang sana, tadi duduk lubang sini duduk. Ini ada lubang terbuka, ini orang menghalangi aku untuk ingin melihat wajah Rasulullah. Maka dia menggigit berkali-kali, berkali-kali. Karena ular itu kalau menggigit sekali biasanya. Tidak ular-ular, kalau ular berbisa. Dia menggigit terus, maksudnya lepas. Aku ingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Seluruh makhluk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian hadirin hadirat, maka perjalanan dilanjutkan sampai kepada hari yang ke-12, hari Senin. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Madinatul Munawwarah tepat Senin 12 Rabiul Awal. Maka di saat itu disambut dengan para Al-Fatul Alina. Lantas Rasul mencari tempat untuk membangun rumah sekaligus masjid beliau di sebelahnya. Sampai di satu tempat yang disebut tanahnya penyimpanan gudang kurma milik dua orang anak yatim, namanya Sahal dan Suhail. Maka Rasul ingin membelinya. Sahal dan Suhail berkata, tidak ya Rasulullah, kami dipakkan hadiahkan untukmu. Rasul berkata, tidak berarti teman, tidak harus dengan harga. Maka dibayarlah kepada Sahal dan Suhail. Maka mulailah membangun Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas rumah Rasul yang kini dikenal Masjid Nabawi. Dan di saat itu Rasul turut mengambil bata, memindahkannya satu persatu dalam tangan beliau, dan beliau membaca qasidah. Zaman sekarang orang mengatakan qasidah bid'ah karena gagalnya pemahaman terhadap ilmu hadis. Qasidah dibacanya oleh Rasul. Rasul berkata, Allahumma la aish illa aishu akhirah, Allahumma arhamil, Allah arhamil hatta ansar wal muhajirah. Wahai Allah, tiada kehidupan yang lebih sempurna melebihi kehidupan akhirat. Wahai Allah, kasihanilah muhajirin dan ansar. Dijawab oleh para sahabat. Jadi kalau sekarang orang berkata, ya zaman Rasul baca syair, pujian kepada Allah dan Rasul, boleh sendiri yang bacanya. Karena tidak tahu ilmu hadis. Karena di wajah sahih Bukhari, dijawab oleh para sahabat ramai-ramai. Jawabnya, nahnu allazi bayana Muhammada ala jihadi wa ala islami wa jihadi abada. Kami yang membayar sumpah setia kepada Nabi Muhammad, dan kami yang selalu siap membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salut-salutan qasidah yang kita baca di malam itu bukan bid'ah, tapi itu sunnah yang sudah tidak dikenal lagi, sudah mulai tidak dikenal sampai dianggap bid'ah. Salah satu tanda hari kiamat, Rasul bersabda bahwa orang-orang yang mengatakan sunnah yukal bid'ah wal bid'ah yukal sunnah. Orang yang mengatakan sunnah itu bid'ah dan bid'ah itu sunnah, yang mengatakan adalah tukang sihir adalah wali Allah, dan wali Allah dikatakan tukang sihir, itu adalah salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Itu terjadi sekarang. Yang sunnah dibilang bid'ah, dilarang di masjid, sunnah Rasulullah dilarang di masjid. Masya Allah, daripada kedangkalan pemahaman di dalam syariatul mutahharah. Hadirin hadirat, hijrah tidak berhenti di saat itu. Walaupun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 8 tahun kemudian Rasul kembali menuju Fatah Makkah, dan di saat Fatah Makkah itu Surakah termasuk orang yang ditangkap. Karena sahabat tahu, ini orang belum mengejar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasul ditangkap Surakah, Surakah termasuk yang ditangkap. Ia ditangkap Surakah bilang, bebaskan aku bebas, aku tamu mulia ya Rasulullah. Kata Surakah, bagaimana kamu mengaku tamu mulia Rasulullah? Ini buktinya, aku aku punya surat bukti pernah jumpa dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau hijrah bersama Abu Bakar Siddiq. Aku minta surat bukti, ini buktinya suratnya yang akan membawa aku sekarang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul membuka kedua tangannya memeluk surat. Ingat 8 tahun yang silam jumpa surat di saat beliau akan hijrah. Maka Rasul berkata, surat dibebaskan, surat dibebaskan. Hadirin hadirat, inilah indahnya sunnah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah indahnya budi mengerti. Dan Rasul sadarlah hijrah pada fatah, tidak ada lagi hijrah setelah fatah. Maka maksudnya lebih tahu hijrah tidak ada lagi setelah Fatah Makkah adalah karena Makkah sudah pernah suci dan sudah disucikan dari berhala. Tidak perlu lagi orang hijrah dari Makkah ke tempat lain, ini sudah tempat suci. Tapi ada lagi hijrah-hijrah agung yang ditawarkan kepada kita, di antaranya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja kita baca tadi. Datang seorang dusun kepada Rasul berkata, aku ingin baiat, sumpah setia untuk hijrah. Rasul berkata, wahai kau ini tidak salah bicara, itu masalah yang sangat berat. Itu masalah yang sangat dahsyat hijrah. Maka kamu sudah keluarkan zakatmu? Punya unta? Punya. Jadi keluarkan zakatnya. Sudah. Fa'man min wara'il fi halal fa inna Allah la yaghfiru la yaghfiru amalu ka amalu ka syai'a. Demikian riwayat Sahih Bukhari yang baru kita baca tadi. Kalau begitu kamu beramallah dari belakang lautan, sekalipun Allah tidak akan membiarkan amalmu sia-sia begitu saja. Demikian indahnya cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghargai amal perbuatan kita. Maksudnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dijelaskan seperti itu penjelasannya. Walaupun kita beramal dari tempat yang jauh dari Makkah, jauh dari medan hijrah, jauh dari zamannya para sahabat, sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan amal-amalmu kepada Rasulullah SAW. Maka hijrah masih ditawarkan kepada kita. Hijrah terus berlangsung setelah masa goncangnya selesainya Khulafaur Rasyidin. Maka hijrahlah Al-Imam Ahmad Al-Muhajir hijrah menuju Hadramaut, dan sampai di Hadramaut dicela oleh para ulama lainnya. Ini imam besar, ulama besar, bijaksana, berbudi baik, keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kok malah melarikan diri, kok malah menghindar? Maka dia takut dengan mati syahid, kenapa lari Hadramaut sana? Namanya saja Hadramaut. Apa artinya Hadramaut? Hadir maut. Itu artinya Hadramaut. Karena apa? Karena tandusnya tidak ada di situ pepohonan saat itu. Hadramaut itu lari. Yang mau menguasai wilayah Yaman tidak bisa menguasai Hadramaut. Karena apa? Masuk itu mati. Karena tandusnya padang pasir yang sangat dahsyat sekali. Karena dia bagian dari alam Tsamud yang pernah turun padanya bawah di masa-masa yang lalu. Imam Ahmad Bahajir hijrah ke situ, bawa keluarganya ke Hadramaut. Orang bilang itu ilmunya dipendam sendiri, kita di Baghdad sedang masalah dengan segala macam masalah, bukannya malah bantu menyelesaikan umat, malah bawa keluarganya hijrah ke Baghdad, negara ke Hadramaut. Maka Imam Ahmad Bahajir masuk celah-celah di antara tempat tandus, di antara bukit-bukit yang tidak ada padanya pepohonan, yang dia mulai tinggal di situ di bumi Hadramaut. Dan kemudian hingga wafat, orang berkata Imam Ahmad Muhajir ulama besar, tapi dia pendam ilmunya di Hadramaut situ, tinggal di tengah padang tandus. Ternyata dia justru keluarganya yaitu Imam Muhammad bin Isa, yaitu saudaranya kandungnya Imam Ahmad al-Muhajir, wafat bisabilillah, tapi Imam Ahmad al-Muhajir berkesinambungan keturunannya. Sampailah dia mulai punya anak keturunan Imam Ali bin Abi Thalib, dan keturunan selanjutnya muncullah kota Tarim. Kenapa dia memilih Hadramaut ke arah Tarim? Karena di saat Rasulullah SAW wafat, maka Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada orang di Hadramaut yang memberontak atas kekhalifahannya. Maka Abu Bakar Siddiq mengirim orang-orang untuk ke wilayah-wilayah yang memberontak atas kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah ke wilayah Yaman, yaitu Hadramaut. Maka bisa di tempat itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini beberapa orang sahabat, berapa puluh, berapa ratus, tapi belasan di antaranya adalah Ahlul Badr, yaitu orang yang hadir di perang Badr untuk membela dari dan Hadramaut dari para pemberontak. Maka di Hadramaut di kota tadi itu, saudara-saudara, saudari yang mungkin pernah ke sana, ada Jabal Felah di sebelumnya. Jabal Felah itu artinya gunung kuda. Itu kalau kita datang dari wilayah Siwun masuk menuju ke arah Aiki, di sebelah kanan posisinya berhadapan langsung dengan pemukulan Ahlul Badr. Itu tempat turunnya kuda-kudanya Ahlul Badr dan para sahabat dari Madinatul Munawwarah. Jadi katanya jalan terdekat kalau mau pakai onta atau kuda atau keledai menuju Madinah lewat Jabal Felah, karena dari situlah turunnya para sahabat yang disebut Gunung Kuda. Menjadi hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, mereka berjihad, di antaranya wafat, yang wafat dikuburkan di sini. Maka ketika meninggal Imam Ali bin Alwi Khawai Ghazan, keturunan dari Imam Ahmad dan Muhajir, yang minta dikuburkan di dekat dengan Ahlul Badr. Keadaan para salihin kita Ahlul Bait, tidak ada kebencian dengan sahabat. Sahabat mencintai Ahlul Bait. Inilah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali Imam Ali bin Abi Thalib Ghazan kuburannya minta dekat dengan Ahlul Badr. Maka diwakafkan tanah yang luas ini khusus untuk keluargaku, wakafkan, kata Imam Ali bin Abi Thalib Ghazan, untuk berdampingan dengan Ahlul Badr. Mereka bersama di Madinah dalam Muhajirin dan Ansar di Badr sampai di Hadramaut bersama. Demikian hadirin-hadirat sampai kepada Al-Imam Rabi Al-Mubadah Muhammad bin Ali Al-Alawi, pimpinan Tariqah Alawiyah. Tariqah Alawiyah ini sebenarnya pimpinannya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mengajarkan tariqah dan syariah dipadu. Ya, hakikat dan tariqah dipadu. Kalau sebagian dari yang lainnya, banyak lebih banyak cenderung kepada hakikat saja. Tapi kalau Tariqah Alawiyah memadu antara syariah dan hakikat, dipadu menjadi satu. Itulah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara keluarga Ambul pagi berangkatlah banyak orang menuju Hujarah dari keluarga pagi Mugazzar Muhammad bin Ali Al-Alawi. Jadi kota dari Hujarah, dari Hujarah mereka merapat ke Jawa, masuk ke Tegal, masuk ke Gresik, masuk ke Pekalongan. Inilah 9 wali yang kita kenal. 9 wali Songo itu mereka adalah keluarga dari Bagi Ilmu Gadang Muhammad bin Ali Ba'alwi. Hadirin hadirat, demikian rahasia hijrah. Dari mulai Makkah ke Madinah, dari Madinah sebagian hijrah lagi ke Baghdad. Dari Baghdad Imam Ahmad mengajir hijrah ke Hadramaut. Dari Hadramaut hijrah pula sebagian keturunannya ke Pulau Jawa. Lalu apa yang terjadi di Pulau Jawa ini? Jadilah negeri ini negeri yang terbesar, negeri muslim yang terbesar di muka bumi. Kenapa? Karena sirul hijrah, karena rahasia keagungan hijrah. Mereka datang tidak membawa senjata, tidak membawa pasukan. Mereka datang membawa niat untuk menuju keluhuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah, semoga Allah memuliakan kita dengan kemuliaan hijrah, waktu hijrah, wasirul hijrah, karena kekuatan hijrah ini menunjukkan seluruh kekuatan yang ada di permukaan bumi. Allah jadikan para jiwa yang memiliki sifat ingin selalu hijrah kepada Allah, menuju dari kehinaan menuju keluhuran, dari keluhuran menuju untuk orang yang lebih lagi dari kegelapan menuju cahaya, dari cahaya menuju cahaya yang lebih terang lagi, dan demikian keadaan orang-orang yang berhijrah. Semoga Allah menghijrahkan kita setiap waktu. Ada yang hijrah setiap tahun menuju keluhuran yang berpindah, ada yang hijrah setiap bulannya, ada yang tiap minggu, ada yang tiap malam, ada yang setiap detik dia berhijrah. Alhamdulillah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada cahaya keluhuran, pada cahaya khusyuk, pada cahaya kebahagiaan, pada cahaya kedamaian. Kami meminta, kami kelompok mereka, wahai Allah, yang setiap detiknya kau hijrahkan menuju keluhuran yang lebih lagi. Kau hijrahkan kami nanti dari kesulitan menuju kemudahan. Hijrahkan kami daripada segala musibah menuju segala kenikmatan. Hijrahkan kami daripada permasalahan menuju kebahagiaan. Hijrahkan kami dari dosa kepada pahala. Hijrahkan kami dari kemurkaan-Mu menuju ridha dan cinta-Mu. Hijrahkan kami kepada cahaya yang Maha Luhur. Wahai Allah yang menamakan diri-Mu An-Nur, wahai yang Maha Bercahaya, wahai yang menutup zat keagungannya dengan tabir cahaya.